kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Qala Shawbun rahimahullah, wa yujibuna qira'atan fatihah al-kitab al-fatimah. Ini masih terkait dengan penyebutan tentang adab-adab ashabul hadis. Dan mereka ashabul hadis mewajibkan pembacaan daripada Fatihatul Kitab. Maksudnya adalah Al-Fatihah di belakang imam. Yakni menjadikannya sebagai rukun daripada rukun-rukun sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan yang lain, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Atau dalam lafaz yang lain, la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Ummul Qur'an jadi nama lain daripada Al-Fatihah. Sama. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Qur'an. Maka dua hadis ini dan hadis-hadis yang sama dengannya menegaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Maka tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya. Para ulama sepakat bahwasannya jika seseorang sholat sendirian atau dia menjadi imam, maka wajib untuk membaca Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya jika tidak membaca Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur ulama, kecuali Hanafiyah. Di mana mereka berpegang dengan zahir ayat di dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Jadi, tidak mesti harus Al-Fatihah. Apa yang mudah baginya dari Al-Qur'an, maka mencukupi. Sedangkan ayat ini ayat makkiyah, dan juga kaitannya dengan yaumul lail, bukan salat fardu. Itu pun juga kaitannya di saat masih fase Makkah. Adapun setelah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan tidak ada sholat dengan tegas bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang menjadi rukun di dalam sholat. Dan bahkan Hanafiyah, mazhab Ahnaf, mereka membolehkan hanya satu kata. Karena satu kata tetapi sudah sempurna satu ayat. Ada di dalam Al-Quran satu kata, tetapi itu satu ayat. Surat apa ini? Satu kata itu atau kata apa? Kalimat apa? Apa? Oh, Al Quran itu wajib. Lanjutannya ada. Selesai cukup. Ya. Belum. Ami satu. Satu ayat, tapi 20. Maksudnya satu kata. Ya. Hamim berarti itu bisa kalau hamim sudah satu kata ya. Hamim. Nah. Seandainya ada satu kata yang itu satu ayat, maka boleh untuk dibaca dan sah sholatnya. Ini pendapat dari mazhab Hanafiyah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, apa ya salam min Al-Quran? Apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran? Yasin. Allahu Akbar. Allahu Musta'an. Baik. Maka pendapat ini pendapat yang sangat lemah dan menyelisih daripada nassun shorih, sehingga pendapat ini mulghah, tidak terpakai. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Baihaqi ya, keduanya menulis kitab terkait dengan masalah ini. Al-Imam Bukhari punya kitab yang diberi judul Al-Qira'ah Al-Fatimah. Di situ dibahas tentang dalil wajibnya Al-Fatihah. Dalil yang banyak. Wajibnya membaca Al-Fatihah. Baik imam, makmum maupun munfarid. Baik. Jadi pendapat yang rajih. Terkait dengan makmum, maka di sana ada khilaf. Al-Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah menyatakan bahwasanya makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah di saat imamnya membaca dengan keras. Seperti sholat Jumat, sholat subuh, apa? Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Pada sholat-sholat yang Al-Fatihah yang dibaca secara jahr oleh imam, maka makmumnya mendengarkan saja. Dan qira'atul imam, qira'atul makmum dalam perkara ini. Qira'atnya imam, itulah qira'atnya makmum. Didasarkan pada hadis dan argumentasi yang cukup kuat daripada Imam Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau imamnya membaca dengan sir seperti sholat duhur, sholat asar, maka wajib semuanya untuk membaca Al-Fatihah. Atau pada sholat maghrib di rokaat yang ketiga, sholat isya di rokaat ketiga dan keempat, ini juga wajib membaca karena imamnya sudah membacanya dengan sir. Adapun jika imamnya membaca dengan jahr, maka makmum sekedar menyimak bacaan daripada imam, dan bacaan imam tersebut merupakan bacaan makmum. Akan tetapi yang rajih wallahu ta'ala habis sholat tetap makmum tetap membaca apa yang dimampui daripada pembacaan tersebut, maka tetap membaca. Artinya untuk Al-Fatihah khusus, ada pun surat yang lain maka tidak perlu. Tetapi Al-Fatihah khusus makmum di saat ada kesempatan membaca, walaupun hanya dapat satu ayat, dua ayat, tiga ayat, membaca tetap dibaca. Gunakan waktu-waktu diamnya imam untuk membaca Al-Fatihah. atau mengikuti bacaan Al-Fatihahnya imam bisa mengajar, ya. Imam mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ikuti di belakangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ikuti di belakangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Di saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, inna nakunu wara'a imam, kami berada di belakang imam. Jadi apakah kami juga membaca? Kalau membaca bukankah hal tersebut akan mengganggu imam? Maka Abu Hurairah menyatakan, yaqra' biha bi nafsik. Baca Al-Fatihah itu pada dirimu sendiri. Jadi perdengarkan untuk dirimu. Jangan sampai terdengar keluar. Baca tetapi untuk dirimu sendiri. Dan Rasulullah SAW di saat ada yang membaca dengan jarak di belakang imam, maka beliau di belakang beliau mengganggu daripada bacaan beliau. Beliau menegur dan beliau melarang untuk bacanya kecuali yang memberikan pengecualian illa bi Fatihah. Itu di Fatihah itu. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Hurairah menyatakan kepada orang yang bertanya kepadanya tentang Al-Fatihah, apakah dibaca atau tidak di belakang imam. Abu Hurairah menyatakan, iqra biha ya farisi fi nafsik. Bacalah Al-Fatihah itu wahai farisi. Ini yang bertanya, seorang dari Iran. Fi nafsik, pada dirimu sendiri. Ini perdengarkan untuk dirimu sendiri. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena semuanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfayn. Aku bagi salat antara diriku dengan hambaku dua bagian. Wa li'ati ma sa'at, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan yang dimaksudkan as-shalah di sini adalah Al-Fatihah. Sehingga istidlalnya Abu Hurairah di sini, kalau engkau tidak membacanya, ya berarti bagaimana dengan sholatmu? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sholat itu apa? Al-Fatihah itu adalah sholat. Faidha qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Taala, Allah Taala menyatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, karena yang rojik Bismillahirrahmanirrahim itu adalah fasil baina suwa, pemisah antara surat satu dengan surat yang lain, bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan di dalam banyak hadis Al-Fatihah disebut dengan kalimat dimulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti dalam hadis ini sahih surat Imam Muslim. Di dalam hadis ini, apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 7 ayat itu mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 3 ayat, kemudian yang keempatnya ini baini wa bain 'abdi, kemudian yang setelahnya 3 ayat setelahnya itu bagi hambaku apa yang dimintanya. Baik, perhatikan di sini. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamadani atau hamidani 'abdi, hamba-Ku telah memuji. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba-Ku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan athna 'alayya 'abdi, hamba-Ku menyanjungku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin, qala Allah menyatakan majadani 'abdi, hamba-Ku memuliakan. Wa qala marrah qawwada ilayya 'abdi, dan pada kali yang lain Allah menyatakan qawwada ilayya 'abdi, hamba-Ku menyerahkan dirinya kepada-Ku. Fa idza qala, ini sekarang ayat yang keempat. 3 untuk Allah, kemudian ayat yang keempatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Qal hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi masal. Ini antara aku dengan hamba dan bagi hamba ku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Dan di saat hamba ku menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dijadikan alhamdulillahirabbil alamin ini sebagai satu ayat Ar-Rahmanirrahim, ya, ini ayat yang kedua. Malik Yaumiddin ayat yang ketiga. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ayat yang keempat. Sehingga ihdinash shiratal mustaqim ayat yang kelima, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Dan kalau dari sisi pembagian seperti ini, maka tentunya kita melihat bagian-bagian dari Al-Fatihah itu ayat demi ayatnya, panjangnya rata-rata hampir sama. Tetapi di saat kemudian Bismillahirrahmanirrahim dijadikan satu ayat, meskipun sekali lagi ini perkara yang khilaf yang terjadi, khilaf dalam sisi peletakan apakah Bismillah itu, Basmalah itu ayat pertama atau ketiga terjadi khilaf. Yang khilaf ini mu'tabar, khilafnya mu'tabar, sehingga perkara yang bukan kemudian menjadi sesuatu yang terkir orang yang menulisinya, tidak sampai demikian. Baik, di sini intina shiratal mustaqim satu ayat, shiratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat, sehingga semuanya ada. Jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat atas mereka, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka bukan jalan orang-orang yang murka dan orang yang sesat. Allah menyatakan hada li'abdi wa li'abdi masal. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga sebelum itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan perkara ini perkara yang khilafnya sangat panjang masalah ini, yakni apakah makmum baca apakah yang diberikan kepada Imam atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berikutnya berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa ya'muruna bi itmami ruku' wa sujud. Dan mereka ahli hadis memerintahkan untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Hatman wajiban. Sebagai ketetapan yang wajib. Wa ya'uduna itmama ruku wa sujud bitumanina bihima. Dan mereka menganggap menghitung sempurna ruku dan sujudnya adalah dengan tumanina pada keduanya. Dianggap dan dihitung sebagai kesempurnaan rukuk dan sujud. Dan ini perintah untuk menjadikannya sebagai rukun, ya, rukun dan gerakan menyempurnakan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu dianggap sempurna apabila ada tumakninah padanya. Wa irtifa' min ar-ruku' dan berdiri tegak dari rukuk yang disebut dengan i'tidal. Wa intisab minggu irtifa ini baru berdirinya Pak, ya, mengangkat kepala dari ruku ini. Ini irtifa. Ini kenapa dianggap sebagai rukun? Karena sebagian dari ruku begini langsung glosor sujud. Nah ini enggak sah sholatnya, kenapa? Karena mengangkat kepala dari ruku ini sendiri sudah merupakan rukun. Irtifa minar ruku, mengangkat kepala dari ruku kemudian al intisab minggu. Intisab minggu yaitu tegak. Maksudnya apa? I'tidal. Ini disebutnya i'tidal ya, intisab itu tegak, berdiri tegak. Ini merupakan rukun tersendiri. Waktu ma'nina fi dan tuma'nina padanya. Telah berdiri tegak, maka tuma'nina diam sejenak di situ. Wa kadzalika al-irtifa' min as-sujud. Demikian pula sujudnya itu adalah rukun, mengangkat dari sujud ini juga rukun. Wa julus baina sajdatain dan duduk di antara dua sujud. Mutmainnati dengan tuma'nina padanya. min arkani sholatillati la tasihu illa biha, termasuk daripada rukun-rukun sholat yang tidak sah sholat kecuali dengannya. Kalau kita lihat judul daripada risalah ini atau kitab ini adalah aqidatus salaf, aqidah, tetapi di dalamnya adalah fi'liyah ibadah, tidak hanya aqidah. Kan aqidah itu terpakai secara umum adalah untuk i'tiqadiyah, perkara-perkara yang diyakini bukan diamal, yakni al-umur al-ilmiyah bukan amaliyah. Tetapi di sini dimasukkan dalam perkara i'tiqadiyah, ya, amalan-amalan. Dan sebelumnya juga telah lewat masalah sihir dan sebagainya. Amalan-amalan. Kenapa? Karena perkara-perkara ini banyak terjadi penyelisihan padanya. Sedangkan ini perkara yang besar, perkara sholat hak Allah yang sangat besar. Sehingga dimasukkan dalam perkara prinsip. Rukun-rukun sholat ini banyak yang telah menjelaskannya dari kalangan para ulama. Dan Syaikh Bin Baz sendiri punya kitab Durus Muhimmah li'Ammatil Ummah. Di sana disebutkan tentang rukun sholat, syarat sholat, wajibatul sholat, dan perkara-perkara yang terkait dengan sholat. Demikian pula kalau dalam kitab-kitab ini tentu ma'ruf menuju sakin dan yang lain. Jadi di sini didasarkan pada hadis hadis Abu Hurairah yang ma'ruf dan masyhur sebagai hadis al-Musi sholatahu, hadis orang yang jelek sholatnya. Abu Hurairah menjelaskan, menceritakan satu kejadian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalal masjid, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu masuk masjid. Pada qala rajulun, lantas datang seseorang. Fa shalla, kemudian salat. Salat bainahum. Tahiyatul masjid. Fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah selesai salat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian. Salam yang pertama tahiyat, karena salam itu maka tahiyat, tahiyatul masjid didahulukan terhadap daripada tahiyatul ahli masjid. Tahiyatul masjid jadi sholat dua rakaat itu didahulukan daripada salam kepada orang yang ada di masjid. Masuk pertama sholat tahiyatul masjid, kemudian datang assalamualaikum. Ya. Ini yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Rasulullah SAW dan ini merupakan takrir. Jadi setelah salam, farada alaihi sallallahu alaihi wasallam assalam. Maka Nabi pun menjawab daripada salamnya. Waqal, kemudian beliau bersabda, irji fa sholli fa innaka lam tusholli, kembali kamu sholat. Sholat kamu, karena kamu belum sholat. Padahal bila-bila sudah sholat dan Rasul pun melihat. Tetapi dikatakan kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Faroja, nah, ini juga menunjukkan akan apa? Ikhtiar, kepatuhan, ketundukan daripada para sahabat terhadap perintah Rasul. Rasul menyatakan kembali, ya kembali. Suruh sholat, sholat lagi. Faroja yusolli kama sholat, tapi sholatnya itu sama seperti yang tadi. Sholat seperti yang tadi. Kemaja'a fasallama, kemudian datang dan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab salamnya tentunya biasa seperti itu. Faqala irji fasholli fa innaka lam tusholli. Masih disuruh kembali lagi. Kembali kamu salat. Kamu belum salat. Itu terjadi talatan sampai 3 kali. Kembali lagi salat seperti tadi sudah salatnya. Ya. Ini kalau bicara tentang barokah makan, barokah waktu, ya. Seperti sebagian orang sholat, ya, dengan kilat, dengan sangat cepat, ya, 23 rakaat hanya dalam 7 menit, luar biasa. Itu kira-kira bagaimana? Alasannya masing-masing tempat barokahnya juga. Nah ini, barokahnya tempatnya Rasulullah bagaimana? Ini Masjid Nabawi, Dan waktunya juga waktu di mana Rasulullah SAW masih hidup. Tempatnya di Masjid Nabawi. Ya. Ini tidak bisa dikatakan demikian. Sholat itu ada tuma'ninahnya, ada aturannya, ada rukun, ada syaratnya, ada kewajiban-kewajibannya. Maka setelah yang ketiga, faqal wallazi ba'athaka bil haqq. Siapa tadi mengatakan demi Allah yang mengutus engkau dengan benar, wahai Rasul, ma husin ghairahu. Aku tidak bisa lebih baik daripada ini. Mahalik lima kaadza aku. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian bersabda memberikan pengajaran. Dan pengajaran yang seperti ini, pengajaran yang akan mengena tandas dalam jeru, iya kan? Setelah diulang tiga kali itu kan otomatis kapok, sudah tidak bakal lagi mengulang yang seperti itu. Dan di saat disampaikan, ya langsung masuk persam. Tidak mau, tidak bisa seperti ini adalah tali, ya. Tali itu ada metodenya, ada caranya. Ya orang yang belajar kepada orang lain harus sabar sesuai dengan metode yang diajarkan. Terkadang orang memiliki metode sendiri dalam mengajar. Ya harus sabar sesuai dengan apa metode tersebut. Dan dia pandang metode itu yang terbaik. Dan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang tidak sabar, tentunya dia sudah mutung. Disuruh ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Kenapa tidak dari pertama? Diajari. Jelas orang ini berarti tidak bisa sampai tiga kali masih tetap seperti itu. Tetapi ini merupakan hikmah di dalam pengajaran, ya. Hikmah di dalam pengajaran membawa kepada dampak akan menggunjang kepada orang yang diajari dan menggunjang pula pada orang-orang yang menyaksikan. Demikian pula akan menggunjang pada orang yang tersampaikan hadis ini. Dia akan mendengar, oh seperti itu. Ternyata sholat orang yang, ya, orang yang tidak tumakina, sholat dengan cepat, walaupun 1000 rakaat tidak akan diterima dan dianggap sebagai orang yang tidak sholat. Karena Rasul menyatakan jika sholat, lain akan langsung sholat. Kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Kemudian beliau mulai mengajarkan, idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau berdiri sholat, maka bertakbirlah. Maka berdiri ini merupakan rukun. Berdiri itu adalah rukun. Kemudian takbir atau ikrar itu juga rukun. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis. Hadis apa lupa? Al-Muhim di situ Rasulullah SAW menyatakan shalli qa'iman, perintah untuk berdiri. Bisa apa masalah ini? Shalli qa'iman, salat kamu berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'adan. Perintahnya adalah berdiri. Salat berdiri. Kalau tidak mampu berdiri itu, kalau tidak mampu duduk baru kemudian, ya, salat dengan berbaring miring. Tidak mampu berbaring miring, telentang. Atau sesuai dengan kondisi yang dimampui. Ini dalam sholat fardu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengkompromiskan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Ya, barang siapa sholat berdiri maka dia mendapatkan sempurna. Sholat yang duduk berarti dia separuh daripada berdiri. Sholat yang berbaring separuh daripada sholat duduk. Ini dikompromikan. Kaitannya dengan ini adalah bagi sholat yang fardu, maka berdiri adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Tidak sah sholat orang yang mampu berdiri kemudian dia memilih itu pada sholat fardu. Pada sholat fardu, adapun sholat sunnah maka tidak mengapa sholat dengan duduk. Dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang sholat dengan berdiri. Apabila engkau berdiri sholat, maka takbirlah. Tumakroh mataya star maka min Al Quran. Kemudian baca langkah mudah bersama daripada Al Quran. Ini bagi orang yang belum bisa Al Fatihah. Karena tentunya ini dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain, riwayat yang lain. Hadis yang berarti kata solat di malam yang terlebih umi Al-Quran ataupun Al-Fatihah hadir kita. Orang yang belum memiliki kemampuan untuk membaca Al-Fatihah, maka apa yang mudah darinya? Al-Quran, dengan tetap terus dia belajar untuk bisa membaca Al-Fatihah. Dan bagi yang belum sempurna bacaan Al-Fatihahnya, masih terjadi banyak lahan, apalagi lahan jeli, maka wajib bagi dia untuk belajar. Kalau lain bagi dia pun, ya. Karena malayatim wajib bila bahwa wajib. Perkara yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sholat itu adalah wajib. Sholat tidak sempurna tidak akan sah sholat itu kecuali dengan Al-Fatihah. Maka mempelajari Al-Fatihah hukumnya wajib. Terus dipelajari sampai benar-benar bisa dan hilang segala macam bentuk lahan jeli. Lahan jeli, katakan. Adapun lahan kopi maka termaafkan. Apa contoh lahan jeli? Kalau misalnya Alhamdulillahi Rabbul Alamin, itu lahan jeli apa kopi? Alhamdulillahi Rabbul Alamin, lahan jeli apa kopi? Ar-Rahmanur Rahim. Lahan jeli apa kopi? Tidak ada yang bisa jawab. Ya, Asy-Syaikh Ibnu Baz mencontohkan yang ini tadi sebagai lahan kopi. Ya. Sebagai lahan kopi. Kenapa? Lahan jeli adalah lahan yang membawa kepada perubahan makna. Sedangkan di situ tidak berubah makna. Hanya kesalahan baca i'rabnya. Alhamdulillahi harusnya Rabbil Alamin, tetapi dia membacanya Rabbul Alamin. Ini namanya lahan tetapi tidak berubah makna sama sekali. Ya. Tidak mungkin berubah makna. Ar-Rahmanur Rahim, itu yang dicontohkan oleh beliau. Ar-Rahmanur Rahim, itu juga sama. Belum merubah makna, maka itu bukan. Apalagi ada sekedar ikhwah, ataupun ikhwam, dan semisalnya. Sama sekali tidak merubah makna. Adapun lahan jeli, itu semisal Siratal ladhina an'amti alaihim. Nah, ini dia. Kitabnya menjadi mu'annats. An'amtam jadi an'amti. Nah ini lahan jeli. Kata Syekh, kesalahan yang seperti ini merubah makna dan membatalkan sholat. Kalau orangnya belum paham ya, dalam artian kalau belum paham, belum bisa, maka diajari. Ya sholatnya kalau karena tidak bisa dan belum paham, maka diajari. Wajib bagi dia untuk belajar. Baik. Sehingga diperhatikan baik-baik perkara Al-Fatihah. Dan orang yang masih terjadi padanya lahan jeli dalam Al-Fatihah terkhusus, dia tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Tumarka hatta tatma'inna rabi'an, kemudian rukuklah hatta tatma'inna rabi'an, sampai benar-benar tumakmina dalam rukuk. Tumarka hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat kepalamu hingga betul-betul i'tidal, berdiri sempurna. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tuma'ninah, betul-betul sujud. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat kepala dari sujudmu sampai benar-benar tuma'ninah dalam sujud, dalam dudukmu, duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali juga demikian. Wa fa'dhalika fi sholatika kulliha, dan lakukan hal tersebut pada seluruh sholat semuanya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Maka di sini perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya sholat orang tadi batil, tidak teranggap sama sekali sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak tumakninah.